Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sahara ala nahdihi wa sallana bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'an. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الحمد لله ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di majlis ilmu, Allah kumpulkan kita di majlis ilmu di taman di antara taman-taman surga, bersama-sama kita thalabul ilm mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-13 dan 14 dari Arba'in Nawawi, yaitu yang pertama hadis ke-13, hadis an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimu Rasulillah khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hamzah, Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita petik darinya. Ya, diantaranya termasuk dalam satu kaedah di dalam muamalah, kaedah di dalam akhlak. Ya, bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain, berinteraksi kepada orang lain, bersosialitas kepada orang lain. Maka dibangun di atas hadis ini salah satunya. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Disinilah sifat mulia seorang muslim. Ia ingin saudaranya bahagia sebagaimana diri sendiri senang dengan bahagia. Ingin orang lain mudah sebagaimana ingin dalam urusan pribadi juga mudah. Ya, ingin orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana diri sendiri mendapatkan kebaikan. Demikianlah sifat seorang muslim. Ya, tidak ada kotoran di dalam hatinya, tidak ada penyakit di dalam hatinya. Ya, hatinya begitu bersih sehingga bahkan ia pun ingin saudaranya baik, ya, ingin saudaranya sukses, beruntung sebagaimana itu diinginkan untuk diri sendiri. Para ulama ketika menyebutkan hadis ini sebagai kaidah dalam akhlak, ya, maka masuk di dalamnya berbagai macam permasalahan. Ya, apakah ini hukumnya boleh, apakah ini hukumnya dilarang dan seterusnya, maka salah satunya dikembalikan kepada hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Dicontohkan dalam pembahasan fikih, yaitu hukum an-nikah biniyati at-talaq, yaitu menikahi seorang wanita dengan niatan untuk diceraikan. Ya, menikahi seorang wanita di mana lelaki yang menikahi ini niat di dalam hatinya, nanti kalau kebutuhan saya sudah selesai akan saya ceraikan. Ya, bagaimana hukumnya? Kalau ditinjau dari sisi fikihnya, sahih, di mana semua syarat rukun ya dalam pernikahan itu terpenuhi. Ya, karena tidak dilafadzkan sama sekali, itu disimpan dalam hati seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita. Ya, jadi dari sisi hukum fikihnya sah, boleh. Ya, tapi dari tinjauan muamalah, dari tinjauan akhlak, ternyata itu bertentangan dengan hadis ini. Ya, di mana iman seorang tidak akan sempurna sampai ia cinta untuk saudaranya, senang untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang yang misalnya bepergian jauh, kemudian di sana menikah, boleh silakan, tapi niatkan memang benar-benar menikah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki, Allah berikan keluasan, kelonggaran sehingga bisa ya tetap bertahan bersama dengan istrinya. Ya, tetapi kalau kemudian niat saya pergi ke negeri fulan, ya, ke luar negeri misalnya, salah satu negeri, kemudian niat di sana untuk menikah, kalau sudah selesai urusannya, kemudian dia ceraikan istrinya. Dia niatkan di dalam hatinya, maka yang demikian tidak boleh. Kenapa? Karena seorang pun tidak ridho. Ya, seorang pun tidak ridho. Mungkin saudarinya, mungkin bibinya, ya, mungkin adiknya dinikahi orang lain, ternyata ketika sudah selesai hajatnya kemudian diceraikan. Tidak ada yang ridho seperti itu. Ya, tidak ada yang mau seperti itu. Maka kita sebagai pribadi mengambil hadis ini. Ya, kalau memang di negeri tersebut mungkin tugas selama 2 tahun, tugas selama 4 tahun, ya memang butuh untuk menikah, sangat ya mendesak untuk menikah sehingga harus menikah, silakan menikah, tapi niatkan benar-benar menikah yang syar'i. Niatkan bahwa itu adalah nikah ya untuk terus bersama dengan istrinya sebagaimana tujuan-tujuan daripada pernikahan. Ya, ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ingin mendapatkan keturunan, ya ingin terus bersamanya, langgeng bersamanya dunia dan akhirat, niatkan itu. Ya, apapun nanti yang terjadi itu sudah urusan lain ya, tapi niat dalam hati adalah niat yang benar. Yang dikatakan salah niat yang pertama tadi, seorang memang niatnya nikah, nanti kalau sudah selesai urusannya akan diceraikan kemudian pulang kembali ke kampung halaman. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Dari sisi fikihnya sahih. Ya, dari sisi fikihnya benar, semua persyaratan terpenuhi, rukun-rukunnya ada. Ya, tapi ternyata dari pandangan kaidah dalam hadis ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang ridho saudarinya, ya mungkin bibinya, keluarganya dibegitukan ya. Yaitu dinikahi kemudian setelah selesai hajatnya ditinggalkan atau dicerai. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam semua kaidah. Ya. Dalam muamalah apapun berkaitan dengan muamalah kita dengan orang lain, berkaitan dengan jual beli, transaksi, maka demikian juga apa yang kita suka maka berikan untuk orang lain. Apa yang kita cintai untuk diri sendiri itu juga yang kita berikan untuk orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr beliau menjelaskan hadis ini. Yang pertama, di dalam hadis ini ada penafian, penolakan terhadap sempurnanya iman yang wajib. Ya, iman yang wajib itu tidak sempurna tatkala seorang meninggalkan hadis ini, tidak mengamalkan hadis ini. Jadi iman di sana ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, iman yang wajib adalah iman yang mana kita harus tegakkan di dalam diri kita. Itu namanya iman yang wajib. Ya, perkara-perkara wajib yang harus kita laksanakan, itu namanya iman wajib. Sedangkan al-iman al-mustahab, iman yang sunnah, ya, adalah perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Kalau kita kerjakan maka mendapatkan pahala, bagian daripada keimanan. Nabi SAW menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian, 80 sekian, 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi, dan malu itu cabang dari keimanan. Ya, malu itu salah satu cabang dari keimanan. Kita lihat di sini ucapan la ilaha illallah sesuatu yang iman yang wajib, ya, menyingkirkan gangguan di jalan yang tentu itu mengganggu tapi tidak membahayakan, maka bisa jadi sunnah. Ya, sunnah. Kalaupun wajib, mungkin wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, malu, walaupun demikian tingkatannya, ada malu yang wajib. Tatkala seorang harus meninggalkan yang haram, malu untuk tidak mengerjakan yang wajib, ini malu yang wajib. Ya, malu yang sunnah, tatkala seorang malu untuk tidak sholat sunnah, malu tidak berpuasa sunnah, ya, ini malu yang sunnah. Demikianlah yang kita bahas di sini, di mana iman seorang tidak sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Tidak sempurnanya iman di sini adalah iman yang wajib. Iman wajibnya berkurang karena hukumnya ini wajib untuk mengamalkan. Ya, apa yang dicintai untuk diri sendiri itu berikan, cintai untuk saudara kita. Dan yang demikian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya dalam hadis ini, ya, semua perkara dunia dan akhirat. Ya, semua perkara duniawi dan ukhrawi. Perkara dunia, urusan dunia dan urusan akhirat itu masuk di dalam hadis ini. Ya, kalau kita senang untuk bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid misalnya, kok ada saudara kita yang masuk masjid tidak tahiyatul masjid, walaupun itu sunnah, tapi kan kita senang kalau kita bisa melaksanakan sunnah. Maka boleh kita ingatkan, wahai saudaraku, masuk masjid hukumnya sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Hadisnya demikian. Kalau ya, Rasulullah pernah melihat seorang sahabat masuk dalam masjid langsung duduk, kemudian Nabi perintahkan untuk berdiri kerjakan sholat tahiyatul masjid. Ini contohnya. Ya, dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia juga demikian. Ya, dalam urusan dunia. Ya, misalnya kita melihat kendaraan saudara kita membahayakan. Wah, ini kalau dibiarkan bisa jadi roknya akan masuk di ruji misalnya. Ya, ini kalau dibiarkan bisa jadi mantelnya akan masuk di roda misalnya. Kemudian kita ingatkan. Sebagaimana kita juga suka kalau kemudian kita diingatkan orang lain, ya, mas-mas bahaya misalnya, kita suka. Maka demikian juga kita pada orang lain, urusan dunia dan urusan akhirat sama. Hendaknya kita berikan untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri sendiri. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka demikianlah hendaknya kita bermuamalah kepada manusia dengan sesuatu yang kita cintai, agar ya, manusia bermuamalah kepada kita. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, hadis yang panjang dicuplik sebagiannya. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah fata'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba, barang siapa suka, barang siapa ingin an yuzahzaha 'anil nar, untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhala al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya maniyah kematian datang kepadanya wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali di atas Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, dan hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya ia memberikan untuk manusia apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, hendaknya ia memberikan untuk manusia apa yang disukai untuk diri sendiri. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, ya, tatkala ia membeli dari orang lain maka ia minta timbangannya disempurnakan. Wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi tatkala ia menimbang untuk orang lain, tatkala ia menakar untuk orang lain, yukhsirun, ternyata ia pun kurangi timbangannya. Ya, kalau meminta pada orang lain pengen disempurnakan, bahkan pengen ditambahi, tetapi tatkala ia bermuamalah untuk orang lain, ternyata ia kurangi sebisa mungkin untuk bisa mengurangi dari timbangan seharusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala cela, wailul lil mutaffifin, celaka, sungguh celaka atas orang-orang yang al mutaffifin, orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harusnya demikian. Ya, seorang muslim hendaknya bersikap yang benar, bersikap yang tengah. Ketika orang lain sudah menimbang untuk kita dengan timbangan yang pas, ya, maka sudah, itu kewajiban orang lain pada kita sudah ditunaikan. Ya, maka cukup bagi kita untuk seperti itu. Sedangkan sebaliknya, tatkala kita menjual, kita menimbang untuk orang lain, maka kita berusaha untuk memberikan yang disukai. Ya, dari timbangannya mungkin ditambahkan sedikit sehingga orang ridho, orang senang. Ya, silakan untuk orang lain berusaha dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita suka tatkala orang lain baik kepada kita. Kemudian poin yang kedua, saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini maksudnya menunjukkan bahwa seorang mukmin hendaklah ia berbahagia dengan apa yang membahagiakan saudaranya. Seorang mukmin hendaknya ia berbahagia tatkala saudaranya berbahagia. Ya, atau seorang mukmin berbahagia dengan apa yang membahagiakan saudaranya. Dan seorang mukmin sifat yang berikutnya, ia menginginkan untuk saudaranya yang beriman apa yang diinginkan untuk diri sendiri dari kebaikan. Kata Ibn Rajab, "Wahaza kulluhu innama yati min kamali salamatis sadar." Sifat seperti ini, di mana seorang bahagia ketika melihat saudaranya bahagia, senang ketika melihat saudaranya senang, bahkan tidak hanya itu, bahkan memberikan untuk saudaranya apa yang dicintai, apa yang disukai, maka ini tumbuh, kata Ibn Rajab, dari seorang mukmin yang dadanya selamat. Ya, sikap seperti ini, akhlak seperti ini tumbuh dari seorang yang hatinya bersih. Seorang yang hatinya bersih, hatinya selamat, bersih dari sifat al-ghil, dari permusuhan, al-ghish, dari menipu, al-hasad, dari sifat dengki. Ya, maka itu semuanya bersih dalam hatinya, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada hasad. Ya, tidak ada sikap ingin menipu saudaranya, ingin menjatuhkan saudaranya pada perkara yang tidak baik. Karena sifat hasad, ya, sifat hasad, hakikat daripada sifat hasad adalah an yakrahal hasid an yafuqahu ahad fi khair. Perhatikan ini saudara-saudari yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari sifat hasad, karena ini sifat yang ya mengena semuanya, siapapun, apakah dia orang awam, orang yang berilmu, para penuntut ilmu, seorang yang alim, seorang yang berilmu, ya sangat mudah untuk dimasuki sifat sifat hasad, sifat iri, ya, ketika orang lain lebih baik darinya. Ibnu Rajab mengatakan sifat hasad itu mengharuskan seorang yang hasad, ya, ia membenci siapapun yang ada di atasnya. Ini sifat hasad. Seorang benci kepada orang lain yang ada di atasnya. Au yusawi fihi, atau seorang yang menyamainya. Ia benci ada orang lain yang menyamai. Ia tidak suka orang lain lebih baik darinya. Ini sifat hasad. Perhatikan baik-baik, ya, kalau ada dalam hati kita seperti itu. Ketika kita pandai, kemudian ada saudara kita yang pandai, kita merasa sempit, tidak senang, ini hasad. Ya, ketika saudara kita bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian kita merasa sempit, tidak senang dengan seperti itu, ini hasad. Ya, apakah ia lebih baik dari kita, ataukah dia sama dengan kita, ini sifat hasad, maka ini sangat merusak. Ya, kalau untuk bermuamalah di masyarakat yang banyak, yang tentu masyarakat awam, ya, tidak mengenal atau belum mengenal Islam, ya, sifat ini sangat menonjol. Ya, jarang yang selamat, jarang yang hatinya bersih selamat. Lihat orang lain lebih baik, itu lapang hatinya, itu jarang. Ya, biasanya kemudian cari-cari kesalahannya, cari-cari kekurangannya, kemudian ngomong di sana sini, si Fulan ini begini, si Fulan itu begitu, sebutkan kekurangannya. Padahal siapa yang selamat dari kekurangan? Tidak ada, semua dari kita penuh dengan kekurangan. Ya, tapi ini sifat hasad, ini sangat merusak hubungan di antara saudara-saudara kaum muslimin. Maka kita pun demikian, bahkan sesama penuntut ilmu. Ya, yang ini rajin sekali, selalu hadir, ya, di awal waktu, selalu semangat, selalu mencatat, kemudian menghafalkannya, punya ilmu. Yang lain tidak, mungkin yang lain bisa hasad. Ya, ditumbuhkan oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan sifat sifat hasad. Tidak ridho, tidak tenang, tidak nyaman, merasa sempit ketika saudaranya lebih baik, saudaranya sama dengan kita. Ini sifat sifat hasad. Li'annahu yuhib an yamtas 'ala an-nas bi fadha'ilihi. Kenapa? Karena orang yang hasad selalu ingin tampil lebih dari yang lain. Ya, seorang yang hasad selalu ingin tampil, ya, selalu menonjol, selalu tampil lebih dari yang lain. Tentu di sini kita rinci, saudara-saudari, ingin tampil lebih dari yang lain tetapi tidak mengharapkan orang lain lebih jelek darinya. Tidak mengharapkan kebaikan orang lain hilang, ini tidak masalah. Ini namanya ghibtha. Ini hasad yang halal. Jadi ada yang kedua, al-hasad al-halal, yang disifati oleh Nabi, disebut oleh Nabi dengan istilah al-ghibtha. Ya, al-ghibtha. Apa itu ghibtha? Yaitu mengharapkan seperti kebaikan saudaranya dengan tanpa mengharap kebaikan tersebut hilang dari saudaranya. Itu ghibtha. Silakan, itu boleh. Ya, lihat saudaranya pandai membaca Al-Quran, maka ia ingin, aku ingin seperti dia pandai membaca Al-Quran. Silakan, dengan catatan jangan berharap kebaikan saudaranya hilang. Ya, kebaikan saudaranya hilang tanpa ada harapan, tanpa ada keinginan dalam hatinya kebaikan saudaranya hilang. Bahkan tetap berharap, berdoa, bahkan didoakan. Ini salah satu yang mengusir sifat hasad dalam diri kita. Kalau lihat saudara kita ada kebaikan, ada perasaan tidak enak, doakan, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan tersebut ada pada saudaramu. Mudah-mudahan kebaikan tersebut berkah untuk saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku. Doakan, ini mengusir hasad. Ya, kalau perlu, ya, ada perasaan hasad seperti itu kepada seseorang, datangi, kemudian ucapkan ucapan-ucapan yang mulia. Ya, kita punya motor misalnya, ternyata saudara kita bisa beli motor yang lebih bagus. Ada perasaan sempit tidak enak, datangi. Ini bisikan syaitan, ya. Seperti itu bisikan syaitan. Maka datangi orang tersebut, ucapkan masya Allah, barakallahu fi. Semoga Allah berkahi kendaraan itu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendekatkan kepada Allah. Doakan. Ini mengusir hasad, menghilangkan hasad. Ya, kalau ada perasaan yang tidak baik membuat kita tidak tenang, ya, datangi orang tersebut, ya, jadikan syaitan kemudian semakin lemah. Ya, tatkala membisikkan sesuatu, ternyata bukan kita mengikuti bisikannya, bahkan kita sebaliknya, kita melawan bisikan syaitan. Ya, ini. Ini sifat hasad yang mana selalu ingin tampil lebih baik dari yang lain, tetapi dari sisi apa? Tidak ingin orang lain sama dengannya, tidak ingin orang lain lebih baik darinya. Ini tidak boleh. Ya, sama-sama menghafal Al-Qur'an, semangat, silakan. Ya, kita bisa cepat menghafal Al-Qur'an, baik kuat hafalannya, alhamdulillah. Ada saudara kita yang lebih cepat, lebih kuat, lebih bagus hafalannya, alhamdulillah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Kita ucapkan itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Kita ucapkan demikian. Itu semuanya Allah yang mengatur. Rizki Allah yang membagi. Termasuk ilmu juga rizki. Ya, ilmu pun rizki dari Allah. Maka ketika Allah berikan dia lebih banyak, Allah berikan dia pemahaman lebih luas, ya kita pun dia menerima itu pembagian dari Allah. Kita ridho, jadi orang yang tidak hasad. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keimanan ternyata tidak akan berjumpa dengan hasad. Sifat iman itu bertentangan dengan sifat hasad. Karena sifat iman, hadis yang kita bahas, sifat seorang mukmin mencintai untuk saudaranya yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, contohnya kita memiliki sesuatu yang ternyata mungkin banyak, misalnya ada seorang yang suka koleksi, ya mungkin punya jam sampai 10 sampai 20 misalnya, ya punya sepatu sampai 15 misalnya, ya punya motor di rumah mungkin ada 7 ada 10 misalnya, yang dipakai 1-2 sisanya ya sekedar koleksi misalnya. Ini kalau punya pemahaman, punya keimanan dengan hadis ini, mungkin tidak akan seperti itu sikapnya. Oh, ini banyak ya, coba kalau saya kasihkan pada saudaraku yang membutuhkan, coba kalau saya berikan pada saudaraku yang membutuhkan, ini sangat bermanfaat. Oh iya, dia syarihan sangat butuh, saya berikan kepada yang satu, yang di sana butuh, saya berikan satu. Itu bagi orang yang tidak memahami hadis yang seperti ini, mungkin merasa berat, merasa kehilangan, harus saya lepas ini, ya harus saya berikan ini, mungkin berat. Tapi orang yang tahu, seorang yang beriman, maka dia sungguh bisa mengamalkan. Kenapa? Dia bisa membahagiakan saudaranya. Sesuatu yang ia lepas pun bukan hilang, itu menjadi tabungan kita di akhirat, ya menjadi amal kita nanti di akhirat. Daripada di rumah diam tidak mendatangkan pahala, ketika saya berikan, saya wakafkan, saya infakkan, maka sungguh itu akan terus mendatangkan pahala yang mengalir untuk kita semuanya. Ini orang-orang yang beriman. Ya, wajar kalau kemudian cinta dengan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan uang, itu wajar, semua dari kita demikian. Tetapi ada sesuatu yang lebih dicintai, yaitu ganjaran pahala yang ada di sisi Allah, itu lebih dicintai. Maka ia pun ringan ketika memberi, tidak merasa berat. Ya, tidak kesulitan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dicintai dari sekedar harta ini. Ya, ada sesuatu yang lebih dicintai. Apa? Ingin selamat di akhirat, ingin sayang Allah, ingin diampuni dosa-dosanya, ya ingin dekat kepada Allah. Kemudian dia pun mampu untuk memberikan sesuatu tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang yang beriman, ya seorang yang beriman, maka ia memiliki sifat ini, ingin untuk saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada dirinya, bahkan memberikan sesuatu untuk saudaranya, apa yang dicintai untuk diri sendiri. Dan ini mencakup segala sesuatu, urusan dunia dan akhirat. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita, senang kalau saudara kita itu baik, mau menyapa, mau bertanya, ya mau senyum, mau salam, ya dan seterusnya, kita senang seperti itu. Hendaknya kita juga demikian ketika berjumpa dengan orang lain. Ya, kita juga berakhlak mulia. Demikianlah ya prakteknya, dan begitu luasnya cakupan hadis ini. Selanjutnya Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan dalam halaman yang lain. Wa fil jumlah, dan kesimpulannya kata beliau, seorang mukmin cinta untuk kaum mukminin apa yang dicintai untuk diri sendiri, dan dia benci untuk saudaranya apa yang dibenci untuk diri sendiri. Jadi kalau dia tidak suka untuk sakit, ternyata dia punya trik untuk sehat misalnya, punya cara untuk sehat dan dia sukses bisa sehat misalnya. Kok ada saudara-saudaranya yang sakit-sakitan atau mungkin belum sampai ilmunya atau pengalamannya dalam masalah itu, maka kita berikan untuk saudara kita, ya kita sampaikan untuk saudara kita, sehingga kita pun bisa memberikan sesuatu ya, yang bisa jadi kita benci untuk terjadi pada diri kita, kita pun sampaikan pada saudara kita, jangan sampai terjadi pada saudara kita. Demikian juga ketika melihat saudaranya, kata Ibnu Rajab, ketika melihat saudaranya ada kekurangan. Ini penting sekali, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Betapa seringnya kita melihat saudara-saudari kita itu ada kurangnya, ada salahnya. Tetapi perasaan kita, nanti dianggap begini, nanti dianggap begitu, saya perasaan tidak enak, saya pekeru, ya, saya tidak enak. Kemudian diam. Ini belum melaksanakan hadis ini. Ya, karena termasuk mengamalkan hadis ini, kalau melihat saudaranya ada kurangnya, maka segera diingatkan, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kekurangan tersebut, bersungguh-sungguh untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini sifat seorang mukmin. Ya, lihat saudaranya malas misalnya, malas, coba dinasihati. Ya, umur kita ini terbatas wahai saudaraku, bagaimana kalau kita semangat untuk meraih akhirat. Ya, seorang yang sudah bersungguh-sungguh saja di dunia, nanti di akhirat menyesal. Ketika berjumpa dengan Allah menyesal. Kenapa menyesal? Karena mengetahui balasan Allah begitu besar. Ya, amalan yang segitu saja balasan Allah sangat besar. Ketika melihat surga, maka menganggap amalnya sangat sedikit, ternyata dibalas oleh Allah dengan surga yang sangat mulia. Ya, maka ya, orang yang semangat saja menyesal, apalagi yang bermalas-malasan. Ini contohnya. Ya, kalau melihat saudaranya ada yang kurang, ingatkan. Ya, jangan diam, ingatkan dengan cara yang baik. Ya, amalkan hadis ini, saya mencintai saudaraku sebagaimana cinta untuk diri sendiri. Segera amalkan. Kemudian faedah yang disebutkan dalam hadis ini ada 4 faedah. Yang pertama, seorang muslim mencintai untuk saudara muslim apa yang dicintai untuk diri sendiri dan membenci apa yang dibenci untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, anjuran, motivasi agar kita bersemangat untuk menyempurnakan keimanan kita. Ya, sempurnakanlah keimanan kita. Salah satunya agar kita mencintai untuk saudara apa yang dicintai untuk diri sendiri. Yang ketiga, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Maka kaum mukminin, orang-orang yang beriman, maka mereka juga tingkatannya di hadapan Allah tidak sama. Kata Nabi, seorang yang masuk di dalam sholatnya, sama-sama sholat, ada yang mendapatkan 1/10 pahala, 1/9, ada yang mendapatkan ya 1/8 dari pahala, 1/7 demikian, dapat 1/3, setengahnya dari pahala. Ternyata sama-sama beriman, sama-sama sholat, ternyata juga pahalanya di sisi Allah tidak sama. Apa yang menentukan? Yang menentukan ya, yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua adalah ittiba. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya, semakin berkualitas keimanannya, semakin ittiba kepada Nabi SAW juga semakin besar pahalanya. Ya, wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dalam surga karena memberikan minum anjing yang kehausan, sangat ringan, sangat mudah. Tapi ternyata itu keikhlasannya luar biasa. Dia sendirian di tengah padang pasir, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, hati tergerak. Ini luar biasa, sangat ikhlas. Ternyata dengannya diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi hadis tiga orang yang pertama diseret dalam neraka, orang-orang hebat, orang yang berjihad, tapi ingin dikatakan seorang pemberani, seorang yang menuntut ilmu, biar dikatakan alim. Dia seorang yang banyak bersedekah, biar dikatakan seorang yang dermawan. Ini amalan besar, tapi ternyata tidak bermakna sama sekali di hadapan Allah. Bahkan dia orang pertama yang diseret dalam neraka. Kenapa? Berkaitan dengan ikhlas. Maka ikhlas menentukan besar dan tidaknya keimanan kita, ya, kedudukan kita di sisi Allah. Demikian juga ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keempat, yaitu diungkapkan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, artinya untuk saudaranya. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya. Dengan kalimat saudara, akh, ya, saudara. Ya, ini kenapa? Untuk menunjukkan betapa Nabi SAW mengharapkan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Al-mu'minuna kal jasadil wahid. Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Ya, kalau sebagian sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Tangan sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Ya, demikianlah. Makanya dalam hadis ini pula diingatkan ini. Hendaknya ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Maka setiap melihat seorang muslim, itu saudara saya. Siapapun yang kita lihat itu muslim, itu saudara saya. Ya, apakah dia salah, apakah dia jauh dari Islam, tapi selama dia masih muslim, itu saudara saya. Kasihan dia. Dia jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Kasihan dia terjerumus dalam bid'ah, dalam khurafat misalnya. Itu saudara kita. Ya, tetapi terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, maka hendaknya kita mengingatkan mereka. Hadis yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis yang kedua, hadis ke-14. Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga sebab. As-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah atau pernah menikah berzina, maka dirajam. Wa nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh maka dikisos dengan dibunuh. Wa tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah, seorang yang murtad dari agamanya sehingga ia memecah belah jamaah kaum muslimin, maka ia pun dipenggal lehernya dalam pemerintahan Islam, ya, dalam khilafah Islamiyah atau pemerintahan Islam. Maka hukum seorang yang murtad diminta untuk taubat, minta untuk kembali pada Islam, tetap ngeyel, ya, tetap terus dalam murtadnya, maka ditebas lehernya. Ini tiga yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penjelasan dari hadis ini dari Syekh Abdul Muhsin. Yang pertama, as-sayyib az-zani. As-sayyib az-zani, yaitu seorang sayyib, seorang yang sudah menikah atau pernah menikah. Jadi masuk di dalamnya janda duda, ya. Janda berzina itu dirajam, dilempar batu sampai meninggal, sampai mati. Ditanam setengah badannya kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Ini seorang as-sayyib, seorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, atau seorang yang bersuami, seorang yang beristri. Ketika berzina, wal'iyadzubillah, maka dirajam. Wa hukmuhu ar-rajam, maka hukumnya dirajam sebagaimana disebutkan di dalam hadis dan juga disebutkan di dalam ayat tentang rajam. Ya, ayatnya ini sudah mansukh tetapi hukumnya masih ada, ya, hukumnya tetap ada. Poin yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, yaitu kisos. Seorang yang membunuh, maka dalam hukum Islam ia pun harus dibunuh, dikisos. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk menegakkan kisos atas seorang yang terbunuh. Walakum fil qisasi hayah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Jadi qisas zahirnya seakan-akan kejam. Ya, qisas itu seakan-akan kejam. Kemudian rajam dalam zina seakan-akan itu kejam. Padahal kalau kita lihat hikmahnya, dan Allah Maha Hikmah, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Berilmu, ternyata hayah, kata Allah, di dalam qisas ada kehidupan. Kenapa? Setelah terjadi qisas, maka setelahnya orang takut untuk membunuh, maka disitulah kehidupan. Ya, kalau tidak ada qisas seperti di negeri kita, ya, tidak ada qisas, tidak ada rajam, ya, perzinaan merajalela. Ya, pembunuhan hal yang ringan, seorang marah langsung membunuh. Ya, seorang kalap dengan marahnya langsung membunuh orang tersebut. Ya, bahkan satu keluarga dibunuh semuanya ketika sudah marah. Mudah sekali, kenapa? Karena orang yang membunuh paling dipenjara. Ya, tidak ada ya yang membuat jera. Ya, tidak ada sesuatu yang ngeri ketika membunuh, saya pun harus mati. Tidak ada perasaan demikian. Seandainya ditegakkan qisas, ditegakkan rajam, maka sungguh hayah, kata Allah, di situ ada kehidupan. Satu dua yang ditegakkan qisas, satu dua orang yang ditegakkan rajam, setelah itu aman, tidak ada lagi ya kejadian dan sangat jarang. Ya seperti contohnya ya kita contohkan negeri mungkin yang paling mulia yang dijaga oleh Allah, Makkah dan Madinah, negeri Saudi Arabia, ya di sana ditegakkan rajam. Ditegakkan rajam, hukum Islam ditegakkan di sana. Masya Allah, ya sangat tenang, sangat nyaman. Ya, di mana darah terjaga, kehormatan terjaga, keamanan pun demikian. Antum mau berjalan di tengah malam, ya mau pergi dari satu kota ke kota yang lain dengan cara apapun sangat aman, tidak ada perasaan sama sekali was-was, tidak ada. Ya, antum jalan-jalan di tengah malam, ya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jalan-jalan biasa di manapun aman, tidak ada perasaan sama sekali. Ya, perasaan tidak aman. Kenapa? Masya Allah, ditegakkan hukum Allah. Ya, ditegakkan hukum Allah. Bahkan seorang yang bertengkar, berkelahi, tidak ada. Ya, di sana kalau kendaraan-kendaraan kan di Saudi itu motor tidak boleh ya, motor di sana dilarang ya, biker tidak ada ya. Motor tidak boleh, semuanya mobil di sana karena motor itu pemandangan negeri berkembang ya, negara berkembang. Tapi negeri maju ya harus mobil gitu, maka sana mobil semuanya. Ya satu rumah punya sekian mobil gitu. Jadi mobil pun demikian, kalau tabrakan satu dengan yang lain ya sering saya lihat ya, ketika mungkin serempetan, tabrakan, jedor gitu ya, kemudian pemiliknya masing-masing keluar, kemudian adu mulut saja ya, kamu begini gini, gini. Selesai sudah, masing-masing masuk di mobil, kemudian jalan sudah, selesai, tidak ada masalah setelahnya, selesai sudah. Ya hanya sekadar meluapkan ya emosinya, ya kemudian adu mulut selesai, kemudian dah jalan. Tidak ada yang namanya mungkin ya berkelahi, ya gelut, ya tidak ada. Ya sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sampai luka saja itu diangkat ke mahkamah itu sudah ratusan juta mungkin kenanya. Iya, kalau sampai ada lecet misalnya itu diangkat itu sudah dalam hukum Islam ada. Ya luka sendiri bermacam-macam tingkatannya dalam Islam, hukumnya bermacam-macam. Ya, dan itu sangat berat. Maka tidak ada orang yang berani kemudian melanggar, berani kemudian mukul, berani ini, tidak ada, karena itu sangat berat. Ya, hukum dalam Islam sangat jelas. Maka terjaga sekali. Ya, jadi kejadian yang seperti itu biasa, kecuali mungkin mobil-mobil yang bagus, yang mewah ya, yang bagus ya baru kemudian ketika sesuatu terjadi, kecelakaan atau mungkin serempetan ya. Di situ kemudian kalau bisa damai di antara mereka selesai, kalaupun tidak mungkin baru itu yang diangkat ke polisi ya, baru dibawa ke kantor polisi. Kalau yang lain tidak, paling ringan-ringan gitu, mobil yang biasa bukan mobil mewah sudah. Wajar kalau pemandangan mobil kadang peyok kanan peyok kiri ya, lampunya pecah sana sini, itu biasa di sana. Iya. Tapi alhamdulillah sangat nyaman, sangat tenteram ya. Dengan siapapun berjumpa, masya Allah, aman sekali. Ini ternyata kenapa sebabnya? Karena hukum Allah ditegakkan. Ya, kalau di kita sangat bahaya sekali ya. Di rumah yang ada mungkin jauh dari perkampungan, khawatir datangi oleh maling, datangi oleh ini itu ya. Mungkin kita tinggalkan keluarga pergi safar, mungkin khawatir istri saya ada apa-apa, anak saya ada apa-apa, khawatir. Di sana tidak ada seperti itu. Sangat ya sangat tenteram, sangat nyaman masya Allah. Kenapa ini menegakkan hukum? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik dalam lingkup yang lebih kecil, keluarga kita, anggaplah itu keluarga kita. Kalau kita pengen hidup bahagia, pengen tenteram, ya, pengen nyaman, maka hendaknya Islam ada di rumah kita. Ya, kita tegakkan Islam dalam rumah kita. Ya, atau bersama dengan kedua orang tua yang sudah menikah, ya bersama dengan istri dan anak-anak, tegakkan Islam dalam rumah kita, hidupkan Islam dalam rumah kita. Kita akan dapatkan apa? Kebahagiaan, ketenteraman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah taala, at-tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya, yang murtad, yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah, kata Nabi. Kemudian yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan tiga yang boleh dibunuh dalam hadis ini, bukan membatasi, tidak membatasi, masih ada yang lain yang dengannya seorang dibunuh. Apa saja yang disebutkan di sini? Antum perhatikan. Yang pertama seorang yang liwat, ya seorang yang liwat, ya perbuatan kaum Lut. ya, seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Ya, ini liwat namanya. Kalau sampai terbukti demikian, maka hukumnya dipenggal, ditebas lehernya. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang mendatangi mahramnya. Ya, seorang yang berzina dengan mahramnya. Ya, seorang yang berzina dengan orang lain itu sangat jelek. Ya, disifati oleh Allah, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Ya, jangan mendekat kepada zina, itu jalan yang sangat hina, sangat rendah. Ya. Itu adalah perbuatan yang sangat keji. Itu suatu yang maqtan, suatu yang dibenci, suatu yang dilaknat. Ya, itu zina kepada orang lain. Zina kepada tetangga demikian juga lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. Sampai Nabi SAW sebutkan zina dengan 10 wanita itu masih lebih baik daripada berzina dengan satu wanita tetangganya. Saking besarnya dosa zina pada tetangga. Apalagi zina pada siapa? Kepada mahramnya, kepada saudarinya sendiri. Wallahualam. Ya, maka hukum yang demikian, maka ia pun ditebas, ia dipenggal, dibunuh orang yang demikian. Kemudian yang berikutnya, siapa yang berhak dibunuh dalam Islam? Tukang sihir. Yang berikutnya, yang keempat, seorang yang menyetubuhi binatang. Ia seorang yang menyetubuhi binatang, maka ia pun harus ditebas lehernya dalam hukum Islam. Haram. Ya, seorang manusia begitu mulianya, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, paling mulia. Allah muliakan manusia, ternyata kemudian berbuat sesuatu yang sangat keji, bahkan dengan binatang, maka dalam Islam haram, dosa yang sangat besar, maka dipenggal lehernya pelaku yang demikian. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Rajab, siapa yang ditebas lehernya dalam Islam? Yaitu seorang yang meninggalkan sholat. Ya, seorang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Kemudian seorang yang minum khamr sampai diulang 4 kali. Ya, sampai diulang 4 kali. Minum sekali, dicampur dalam hukum Islam. Minum lagi, dicampur lagi. Minum lagi, dicampur lagi. Yang keempat kalinya itu boleh keputusan hakim sampai membunuh orang yang seperti ini. Demikian juga seorang yang mencuri. Mencuri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelimanya, ini dibunuh. Boleh seorang yang mencuri, terbukti sampai 5 kali. Sekali tegakkan hukum, dipotong tangan. Kedua, dipotong tangan sebelah kirinya. Ya. Terus demikian ditegakkan kisos, ya, tegakkan raja. Ternyata masih terus mencuri sampai yang kelimanya, baru kemudian diperkenankan dalam Islam untuk dipenggal lehernya. Kemudian yang kedua, khalifah yang kedua, pemimpin yang kedua yang dibaiat, maka boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Ketika ada satu pemimpin sah, ya, kemudian dengan cara apapun, ya, dalam Islam ketika terjadi kepemimpinan itu dengan cara apapun, dengan cara demokrasi, dengan cara pilihan, dengan cara kudeta, dengan cara memberontak. Setelah menjadi pemimpin dengan mendapatkan kepemimpinan tersebut, sudah resmi menjadi pemimpin, maka semua kaum muslimin wajib untuk taat kepada pemimpin tersebut. Ini dalam Islam bedakan, ya. Kenapa? Menjaga darah kaum muslimin. Seandainya diperbolehkan untuk memberontak, oh, dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara memberontak, ayo kita berontak juga. Ini pertumpahan darah sangat banyak. Islam tidak menginginkan yang demikian. Ya, kalau sudah dipegang oleh seseorang, maka sudah semuanya wajib untuk taat pada pemimpin tersebut. Ya, kalau ada orang yang kedua kemudian menjadikan diri sebagai pemimpin, ya, sebagai tandingan, maka yang kedua ini dibunuh dalam Islam. Ya, orang yang kedua, padahal pemimpin yang pertama masih ada, masih resmi, maka yang kedua ini harus diperangi, dibunuh. Jadi yang diperangi yang kedua dengan cara apapun. Bisa jadi mungkin, ya, kebanyakan rakyat mungkin memilih dia, tidak ada urusan, yang jelas pemimpin harus satu, maka yang kedua harus dibunuh, harus diperangi. Ini dalam Islam ya. Jadi seandainya misalnya seperti negeri kita ternyata terjadi waliyatubillah, kita berlindung pada Allah, terjadi kudeta besar-besaran sehingga kemudian pemimpin digulingkan, sehingga pemimpin yang kudeta tadi kemudian menjadi pemimpin, maka wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk masuk dalam kepemimpinan pemimpin baru tersebut. Ini hukum dalam Islam ya. Kenapa? Menjaga darah kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin. Inilah maslahat untuk kaum muslimin. Kalau ini tidak ada, apa yang terjadi? Saling membunuh satu dengan yang lain. Pemimpin baru datang, datang lagi yang kudeta, yang berontak lagi, datang yang baru, kemudian perang lagi, tidak akan ada selesainya. Maka Islam agama yang hikmah, ya, agama yang sesuai dengan setiap zaman, setiap waktu. Selanjutnya, siapa yang berhak dibunuh adalah seorang yang menghunuskan senjatanya. Seorang yang mengangkat pedangnya untuk memerangi manusia, maka orang yang seperti ini boleh untuk dibunuh. Kemudian yang terakhir adalah mata-mata jasus, mata-mata, dan mata-mata ini seorang muslim, tetapi justru memata-matai kaum muslimin untuk diberikan kepada orang-orang kafir. Maka yang seperti ini boleh dibunuh, walaupun dia muslim, tapi ternyata memata-matai, ia membocorkan berita yang ada pada kaum muslimin untuk musuh-musuhnya, untuk orang-orang kafir. Maka ini berhak dibunuh. Taib, faedah yang kita ambil, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada 4 faedah. Yang pertama, maksudnya darah seorang muslim, darah seorang muslim terjaga kecuali mendatangi salah satu dari sebab untuk ditumpahkan darah tadi. 3 dalam hadis dan masih banyak yang disebutkan tadi oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian yang kedua, hukum seorang pezina atau seorang yang berzina dan dia muhsan, dia sayyib, dia sudah menikah atau pernah menikah, maka dibunuh dengan cara rajam. Yang ketiga, seorang yang membunuh dengan sengaja, maka ditegakkan qisas apabila syaratnya terpenuhi. Jadi dalam Islam, seorang yang membunuh ini masih punya harapan untuk hidup. Ya, seorang dengan dosanya, dengan kesalahannya, khilafnya, kemudian membunuh kaum muslimin atau membunuh seorang muslim, maka orang si pembunuh ini bisa ditegakkan qisas untuk dibunuh. Kalau keluarga dari yang terbunuh meminta untuk qisas, maka qisas. Kalau keluarga kemudian memaafkan, maka pilihannya dua. Apakah memaafkan dengan mengganti, mendapatkan diyah, ya, dengan mendapatkan pengganti, tebusan, yaitu 100 unta, ya, 100 unta, dan hukum istihad yang berikutnya dilebihkan oleh para ulama, karena 100 mungkin kurang mengena, ya, untuk di zaman sekarang. 100 unta, lebih dari itu, 120. Atau keluarga memaafkan secara mutlak, jadi memaafkan untuk tidak dikisos dan juga memaafkan untuk tidak membayar, untuk tidak membayar ganti, ya, membayar ganti dari 100 unta tadi. Jadi di sini masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan seorang yang membunuh kalau keluarganya benar-benar tidak bisa memaafkan. Ini pembunuh ini sangat jahat, ini, ya, maslahat untuk dibunuh misalnya. Maka Syekh Al-Utsaimin beliau menjelaskan antara memaafkan dengan menjalankan hukumnya ini kembali kepada maslahat. Kita sebagai keluarganya misalnya, kita sebagai keluarga yang terbunuh, bagaimana? Mana yang maslahat? Memaafkan atau tetap ditegakkan qisas? Maka lihat, kalau orang ini orang yang sangat rusak, orang yang sangat mengganggu, ya, sangat membahayakan kaum muslimin, maka qisas itu lebih tepat. Maka keluarga jangan memaafkan. Tapi kalau yang membunuh ini orang yang baik, orang yang biasa sholat berjamaah, ya, orang yang menjaga, bahkan mungkin penuntut ilmu, tapi karena kalap tidak bisa menahan diri sehingga membunuh, mungkin orang seperti ini dimaafkan akan menjadi baik. Ya, kalau dimaafkan mungkin akan menjadi seorang yang soleh, seorang yang, ya, mungkin bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka memaafkan itu lebih baik. Walaupun qisas juga boleh, haknya untuk ditegakkan qisas karena ada keluarga yang terbunuh. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Kenapa? Masih banyak harapan orang ini akan menjadi baik. Ya, demikianlah ya. Seorang ketika bersikap dengan orang lain juga kadang ada tempatnya untuk memaafkan, kadang ada tempatnya untuk ya mengambil sikap yang tepat gitu ya. Jadi tidak mesti sama. Sampai pun dalam kisah Syekh Al-Utsaimin menyebutkan demikian. Dan yang terakhir, seorang yang murtad, laki maupun perempuan murtad, kemudian diminta kembali kepada Islam untuk bertaubat, istighfar dan taubat, masuk dalam Islam kembali, ternyata tidak mau, tetap dia dalam kufurnya, maka yang seperti ini ditegakkan apa? Dia ditegakkan, ditebas lehernya, dipenggal lehernya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kita di pertemuan kita kali ini, dua hadis, ke-13 dan ke-14 ya. Kalau kita baca bagaimana Islam, bagaimana Nabi dan para sahabat menerapkan hadis kita yang kita bahas ini, hadis yang ke-13 contohnya, maka banyak sekali contoh-contoh dari salaf betapa mereka sangat hebat di dalam memberikan untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Abu Dzar seorang yang lemah, seorang yang badannya lemah dan juga kemampuannya untuk memimpin itu tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ini araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, kata Nabi, "Aku melihat engkau lemah." Ya, "Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi," dan aku cinta untukmu apa yang aku cintai untuk diriku, kata Nabi. Kemudian Nabi berpesan, "La ta'muranna 'ala tsnain wa la tawallayanna ma la yatim." Ya, kata Nabi, janganlah engkau menjadi pemimpin walaupun hanya dua orang yang kamu pimpin. Janganlah engkau memimpin walaupun hanya dua orang. Pesan yang kedua, dan jangan kamu memegang harta anak yatim. Kata Nabi, jangan kamu memegang harta anak yatim. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, saudara-saudari rahmati Allah, Nabi sangat bersemangat untuk memberikan nasihat, memberikan masukan untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Lihat Abu Dzar lemah. Ini kalau memimpin tidak mampu, dia akan sulit, dia akan pusing, dia akan berat. Iya. Dia kalau pegang harta anak yatim mungkin sangat berat. Iya, maka dinasihati oleh Nabi, kamu jangan jadi pemimpin, kamu jangan memegang harta anak yatim. Ya, ini contoh bagaimana Nabi menerapkan hadis yang kita bahas ini. Tidak sempurna iman seorang sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Demikian pula pada kejadian para sahabat, para salafus saleh, begitu hebatnya mereka dalam menerapkan hadis kita ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.